Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita pun masih diberikan kesempatan serta kemudahan untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Tauhid, meskipun di tengah wabah virus corona yang sedang melanda. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi dan menjaga kita semuanya dan mengangkat wabah ini dari kaum muslimin. Namun tentunya hal ini tidak menghalangi kita untuk terus menyibukkan dengan ketaatan dan amal ibadah. Bahkan justru pada momen-momen seperti ini kita dituntut untuk lebih mengkoreksi dan introspeksi terhadap amalan-amalan ibadah kita dan muhasabah yang semoga Allah Azza wa Jal menjadikan amalan ini sebagai amalan saleh yang diterima di sisinya. Dan kita masih dalam bab yang ke-42, yaitu bab yang menjelaskan tentang larangan untuk menjadikan atau mengangkat adanya tandingan-tandingan atau sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, yaitu terkait dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Surah Al-Baqarah ayat ke-21 sampai 22. Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan dalam kondisi kalian telah mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla adalah pencipta kalian, ya, yang menurunkan hujan, menciptakan bumi sebagai hamparan, ya, dan mengangkat langit tanpa tiang, yang menunjukkan Allah itu maha kuasa, ya, sehingga sepatutnya bagi seorang hamba, terlebih kita yang mengaku sebagai kaum muslimin, namanya muslim, ya, harus pasrah dan tunduk, siap untuk menerima apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Al-Khaliq. Yang kemudian kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqa. Bahwa sungguh, ya, aku bersumpah dengan nama Allah kadziban, berdusta, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah, ya, dalam keadaan jujur, ya, dalam kondisi jujur. Nah, maka di sini kata beliau, aku bersumpah ya, dengan nama Allah, ya, meskipun dusta, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah, meskipun jujur. Ya, menunjukkan bahwa seseorang yang bersumpah dengan nama Allah menunjukkan tauhid. Ya, menunjukkan dia mentauhidkan Allah Azza wa Jal, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun satu kesalahan yang dia lakukan, dia berdusta. Ya, namun di sini ada satu poin ya, yang menjadi catatan, dan itu yang menjadi sebab beliau lebih menyukai hal itu, yaitu ketika dia bersumpah dengan nama Allah, bukan dengan selain Allah. Menunjukkan masih ada iman yang diagungkan, ya, yang dia muliakan, yang dia besarkan adalah nama Allah Azza wa Jal. Meskipun kesalahan fatal yang dia lakukan, dia berdusta. Ya, tahun ini lebih mending ya, daripada seorang bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Ya, meskipun jujur. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang riwayat ini, kata beliau, wa innama rajjaha Ibnu Mas'ud al-halifa billahi katiban ala al-halifi bighairihi sadiqan لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang lebih menguatkan bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta daripada bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Kenapa? Karena bersumpah dengan Allah ya, dengan nama Allah adalah tauhid. Adapun bersumpah dengan selain Allah adalah syirik. Bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Ya. Ini alasannya. Saya ulangi. Ya, kenapa bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta? Ya. Dan itu sebenarnya tidak sepantasnya. Ya, namun di sini ya, beliau bukan berarti melegalkan dan merekomendasi atau membolehkan bersumpah dengan nama Allah kemudian dusta, bukan maksudnya di sini ya, dari sisi mendingnya ya, dari sisi mendingnya lebih ringan ya, bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta daripada bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama Allah itu tauhid, dia mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama Allah, bukan selain Allah. Ya, adapun bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Berarti dia telah mengagungkan, memuliakan dan membesarkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Maka kata beliau, "Wa inna qadra as-sidqi fil halifi bi ghairihi." Ya, maka di sini ya, beliau menjelaskan tentang kadar, ya, nilai kejujuran ketika seorang bersumpah dengan selain Allah. Ya. Hasanut tauhid a'dham min hasani sidq. Maka kebaikan tauhid itu jauh lebih besar daripada kebaikan kejujuran. Ya kan? Jujur tapi ya, dia bersumpah dengan selain Allah. Nah, ini syirik. Ya. Meskipun jujur, maka kebaikan tauhid ketika dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ini lebih mulia, lebih agung, lebih besar kebaikannya daripada kebaikan jujur. Wasayyi'atul kadhib ashal ya min sayyi'ati asyirk. ya, dan keburukan dusta ya, ini lebih ringan ya, daripada keburukan syirik ya tadi ya, bersumpah dengan nama Allah namun dusta, ini lebih ringan. Dustanya itu lebih ringan, dosa dustanya itu lebih ringan daripada dosa kesyirikan yang harus dia tanggung ketika dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata para ulama ya, bahwa apabila ya, ini saja ya, yang masuk dalam kategori syirkul asghar ya, demikian kondisinya, terlebih ya dengan syirkul akbar ya, terlebih dengan syirkul akbar ya, maka di dalam riwayat ini juga kita mendapatkan sebuah faedah dan pelajaran bahwa hendaknya seorang muslim itu senantiasa mengagungkan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ya terbetik ya, terbesit dalam benaknya, dalam hatinya pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya, konsekuensinya berarti ya, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintahkan, dan apa yang Allah larang hendaknya besar di mata kita. Ya. Apa yang Allah perintahkan, maka apabila kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, maka ya, kita pun ya akan merasa malu ketika meninggalkannya, ketika mengabaikannya. Demikian pula larang-larang Allah Azza wa Jal. Demikian pula Rasulnya. Ya, besar di mata kita. Kenapa? Karena kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun malu ya, ketika kita ya, melanggarnya. Ketika kita meremehkannya. Demikian pula ya, apa yang Allah tetapkan ya, berupa takdirnya, baik berupa musibahnya, berupa penyakitnya, berupa wabahnya, ya, itu juga menjadi besar di mata kita. Ya, bahwa itu merupakan teguran bagi kaum muslimin dan rahmat bagi ya, orang-orang yang beriman. Semakin mengangkat derajat mereka. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan ya, rasa sempit, kesulitan ya, yang mungkin hari-hari ini kita hadapi ya, gak bebas ya, keluar kesana kemari misalkan ya, yang mungkin hari-hari biasa kita biasa keluar masuk pasar, belanja, aktivitas normal ya, bekerja, sekarang ya, serba di rumah. Nah, apa yang menjadi hobi kita ya, hari-hari ini ya, tidak bisa kita ya dapatkan misalkan. Suka olahraga pun ya dikekang, ditahan. Ya, kenapa? Ada himbauan dari pemerintah. Demikian pula syariat menganjurkan untuk kita tidak bergabung dengan orang-orang yang ya terkena wabah. Ya. Nah, la yajidu mumridun ya ala musyahin ya, janganlah dicampur antara unta yang sakit yang dikhawatirkan menular penyakitnya dengan yang sehat. Terus yang muslim disebutkan ya, maka ini bimbingan syariat ya, apalagi sekarang ya, tadi kita mendapatkan informasi bahwa kalaupun keluar ya, pemerintah sudah menghimbau dari pusat untuk mengenakan masker. Ya sudah. Ya, kita jalankan. Kalaupun terpaksa keluar, demikian kondisinya. Ya, jadi kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa. Sabar. Ya, untuk menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di balik ini ada hikmah. Ya. apabila kita menerima ya sabar, ridho, ya maka besar harapan kita untuk menjadikan ini sebagai sebab gugurnya kesalahan-kesalahan kita, terhapusnya dosa-dosa kita, dan lebih dari itu ya, sebagai bentuk muhasabah introspeksi agar kita semakin meningkatkan ya, kualitas demikian pula kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dekat dengan keluarga, alhamdulillah. Semakin banyak waktunya bertemu dengan anak-anak kita yang mungkin sebelumnya kita lupa. Ya, membimbing mereka belajarnya, ya. Belajar baca Qur'annya, pelajaran-pelajaran mereka, diniyahnya, akidahnya, fikihnya, alhamdulillah. Waktu kita ya dengan adanya ya kondisi ini ya, justru lebih banyak ya semakin dekat ya dengan keluarga yang mungkin yang sebelumnya kita lupa, lalai, acuh ya. Sebagian orang tua apalagi bapak-bapak, mohon maaf, kadang cuek, wah itu kan urusannya uminya, kalau saya urusannya luar ya. Nah, ruang tamu, pintu luar itu urusan saya. Adapun ya di dalam ruang tamu, dapur, kamar, ya, urusan rumah tangga, anak itu urusan ibunya. Enggak bisa. Ya, kita harus kompak kerjasama. Ya, inilah saatnya kita mengambil faedah. Ya, nah sehingga pertimbangan kita, barakallahu fikum, bukan hanya sekedar ya pribadi kita ya, ingin selamat dari wabah ya, itu dari sekian hikmah. Lebih dari itu, diamnya kita di rumah itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalaupun kita enggak sholat ya di masjid ya, berjamaah, bahkan enggak sholat jamaah, itu tetap teranggap insyaallah kita mendapatkan pahala jamaah. Kalaupun sholat sendirian di rumah, kenapa? Karena hari-hari yang lain, hari-hari biasa, normal, tanpa ada uzur, kita senantiasa hadir. Ya, pada sholatul jamaah, sholatul jum'ah, alhamdulillah. Ya. Nah, pada sebagian mereka berusaha untuk ya, melawan ya, keputusan pemerintah ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya jamaah di rumah. Justru kita lawan corona dengan meramaikan masjid dengan ibadah sholat jamaah, sholat Jumat. Ya. Alhamdulillah ahlus sunnah ya. Wa lam nazakki ya. Ala Allahi ahadan ya. Tanpa kita menganggap kita sebagai orang yang besar, menganggap kita adalah orang yang bersih dan suci, bukan. Ya, namun ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla, ahlus sunnah ya adalah orang yang paling besar, paling banyak perhatiannya dengan yang namanya sholat jamaah, sholatul jum'ah. Namun ketika kondisi ya, menghendaki kita ya, untuk menahan diri ya, karena Allah bukan karena yang lainnya, alhamdulillah ahlus sunnah paling terdepan dalam mengamalkan syariat ini. Nah, sehingga ini ya, bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Ya, dimanapun kita berada, ya, terlebih Indonesia, ya, yang sedang terjangkiti wabah, ya, kita tahan. Baik kita ini Balikpapan, ya, ataupun antum yang di Tarakan, atau di kota-kota yang lainnya, ya, maka berjalan bersama pemerintah. Ya. Nah, kemudian, qala rahimallahu an Hudzaifah radiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah alaihi salatu wassalam aqal. Dari Hudzaifah radiyallahu ta'ala anhuma, Hudzaifah bin al-Yaman, beliau dan ayahnya sahabat, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Ya, rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, jangan kalian mengatakan ma syaa Allah apa yang Allah kehendaki, wa syaa fulan, dan apa yang fulan kehendaki. Ya, maka di sini dilarang seorang mengucapkan kalimat ini. Ya, meskipun ya, seseorang mungkin enggak ada niatan untuk menyamakan ya, antara fulan dengan Allah. Ya, namun kalimat ini adalah kalimat syirik. Ya, jadi syirik itu ada yang berupa syirkul i'tiqadi, syirik keyakinan, ya. Seperti apa? Ya, tawakal kepada selain Allah, ya berharap kepada selain Allah, ya rasa takut kepada selain Allah yang tidak ditoleransi di dalam syariat, ya bersandar kepada selain Allah, ini hati, ya kan? Namun terkadang syirik juga berupa amalan, perbuatan, ya, menyembelih untuk selain Allah, ya bernadar untuk selain Allah, berdoa untuk ataupun kepada selain Allah, istighosah dengan selain Allah, perbuatan. Namun di antara kesyirikan ada pula yang berupa syirkul lafzi, ya, secara lafaz ucapan syirik. Ya, seperti kalimat ini, masya Allah wa sya'a fulan. Ini minimal hukumnya syirkul asghar, syirik kecil. Ya. Karena dari sisi keyakinan, ya, kalimat ini dulu sempat terucap di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga Rasulullah melarang, mengingatkan para sahabat, jangan kalian mengatakan kalimat itu. Ya, masya Allah wa sya'a Muhammad misalnya. Muhammad Rasulullah, ya orang paling mulia, namun di sini tidak boleh untuk disamakan kehendaknya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi selain beliau. Ya, masya Allah wa sya'a fulan. Ya, apalagi kalau misalkan ada keyakinan, ya bisa syirkul akbar, syirik besar, ya ketika dia menyamakan antara kehendak fulan dengan kehendak Allah. Bukan cuma lafadznya saja. Ya. Namun di sini, ya, minimal seorang meninggalkan kalimat ini. Apalagi meyakini. Ya. Walakin fulu masya Allah thumma sya'a fulan. Akan tetapi, hendaklah dia mengatakan, ya, hendaklah kalian mengatakan masya Allah thumma sya'a fulan. Apa yang Allah kehendaki, kemudian yang Allah ataupun yang fulan kehendaki. Di sini bedanya kalau yang pertama wa sya'a fulan dengan waw. Waw di sini yaqtadil musawah, menunjukkan adanya persamaan itu. Ya, sadar ataupun tidak, ya terlepas dari niatnya, itu urusan dia dengan Allah. Kalau ada niatan menyamakan manusia dengan makhluk, dengan Allah lebih parah. Tapi terlepas dari itu, kalimat ini sudah salah. Kalimat ini sudah salah. Ya, masya Allah wa sya'a fulan. Nah, namun yang diperbolehkan adalah ucapan masya Allah thumma sya'a fulan. Apa yang Allah kehendaki, kemudian yang fulan kehendaki. Di sini tidak ada unsur penyamaan antara kehendak fulan dengan kehendak Allah. Namun, kehendak seseorang, kehendak manusia, itu mengikuti kehendak Allah ketika diucapkan dengan thumma sya'a fulan. Ya, thumma sya'a fulan. Nah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Demikian pula di sini disebutkan oleh beliau waja'an Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, annahu yakrahu an yakula ar-rajul a'udzu billahi wa bika. Wa beliau Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, ya, beliau membenci, ya, seseorang mengatakan a'udzubillahi wa bika, ya, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Di sini juga menyamakan, ya, ketika disebutkan wa bika berarti menyamakan perlindungan seseorang dengan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajuz an yaqul, namun boleh ia mengatakan billahi thumma bika, aku berlindung kepada Allah kemudian denganmu. Maka di sini menunjukkan perlindungan seseorang mengikuti perlindungan Allah. Perlindungan dan penjagaan yang utama adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula ucapan wa yaqul laulallah tsumma fulan wa la taqullallahu wa fulan. Kalau bukan karena Allah kemudian si fulan, ya, maka yang seperti ini boleh. Ya. Yaitu tsumma kemudian fulan. Kalau bukan karena Allah, ya, kemudian fulan yang tidak diperbolehkan, laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan, di sini juga sama. Menggunakan waw yang fadil musawah. Ya, ada upaya untuk menyamakan antara Allah dengan makhluknya, dengan manusia. Nah, ya, maka di sini ikhwan fiddin azakumullah, dari beberapa riwayat ini, ya, menuntut kita dan membimbing kita untuk senantiasa, ya, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh untuk menyamakan siapapun, ya, dalam hal apapun, ya, dengan Allah Azza wa Jalla, baik itu nabi, malaikat, ataupun wali, ya, manusia, tokoh masyarakat, tidak boleh. Ya. Nah, sehingga terkait dengan apa yang terjadi pada hari-hari ini, apa yang kita upayakan dari penjagaan, ya, dan pemeliharaan kita dari adanya wabah, secara syar'i kita diperintahkan, ya, untuk menempuh sebab-sebab syar'i, ya, untuk apa namanya mengkonsumsi, ya, makanan-makanan atau bahan-bahan yang bisa menguatkan imunitas kekebalan tubuh kita. Demikian pula secara kauni pengalaman. Ya, demikian pula yang sudah sakit misalkan. Ya, entah sakit. Ya, wabah ini atau yang lainnya. Ya, terlepas dari itu, kemudian dia minum obat. Yang obat secara kauni ada hubungan, memang secara klinis terbukti, ya, ada pengaruhnya, dokter memberikan rekomendasi, maka jangan kita menyandarkan kesembuhan kepada itu semuanya. Ya, sampai dalam pengobatan syar'i, misalkan rupiah sekalipun, nggak boleh, ya, seseorang bersandar dengan bacaannya, ya, dengan rupiahnya, ya. Nah, tidak boleh. Namun itu sebab saja. Yang namanya sebab itu tergantung yang menciptakan sebab itu. Apakah Allah jadikan itu memberikan pengaruh atau tidak? Ya, Allah yang menetapkan, Allah yang menciptakan sebab dan Allah yang menciptakan akibatnya. Sehingga kalau demikian, kalau ini kita sadari, maka tawakallah kepada Allah. Sandarkan Allah kesembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan bersandar kepada sebab. Kenapa? Karena bersandar kepada sebab itu syirik. Minimal syirik asghar. Minimal. Ya. Bersandar. Misalkan dia bersandar dengan apa itu sauda, bersandar dengan rupiahnya, bersandar dengan madunya. Ya. Bersandar dengan zam-zamnya. Ya, bersandar dengan obat-obatan, ramuan-ramuan, racikan-racikan, herbal, ini dan itu. Sementara dia meyakini kesembuhan, penjagaan dari Allah. Ini syirik, syirkul aswar. Ya. Nah, nama syirkul aswar tetap dosa besar. Apalagi menyandarkan kesembuhan dari itu semuanya. Yang menyembuhkan adalah bacaan saya. Yang menyembuhkan adalah putus sauda. Yang menyembuhkan saya adalah madu. Ya, obat ini, obat itu. Wah, ini syirkul akbar. Lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka barakallahu fikum. Inilah pentingnya untuk terus menggali dan pelajari tentang tauhid. Agar kita tahu kadar diri kita. Ya, kita sadar siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang menciptakan makhluk yang paling kecil yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita dengan kasat mata. Demikian pula Allah yang menciptakan makhluk yang paling besar. Dan semuanya di bawah kontrolnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga manusia ini lemah, lemah dan rendah. Dan hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau terjadi apa-apa, jangan kemana-mana. Nah, bukan hanya kita mengandalkan kemana-mana pakai masker, kemana-mana ya menjaga ya kontak langsung dengan orang lain, ya ini dan itu sebab. Namun yang paling utama adalah berdoa dan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula menempuh sebab-sebab yang syar'i, yang semoga Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan pula di akhirat, dan memberikan kepada kita yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia, demikian pula dan di akhirat. Allah Ta'ala akan menjawab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada yang akan datang. Allah Ta'ala, semoga bermanfaat untuk kami, demikian pula ikhwah sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.